Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini, insyaAllah kita masih melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Dan kita akan masuk pada hadis-hadis tentang wasiat. Sebelumnya kita telah bahas tentang luqatah, ya, barang-barang temuan dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Mungkin sedikit tambahan terkait bab yang kemarin, mumpung ada kesempatan dan ingat. Di antara yang disebutkan terkait luqatah, bagi yang menemukan barang, ya, bagi yang menemukan barang, kalau dia mau mengambil, maka di sini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan ada dua hal penting. Pertama, amanah. Kedua, kemampuan untuk mengumumkan. Ya. Kalau dia tidak amanah, jelas ini ya ada maksud-maksud lain, kan, berarti. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk mengumumkan, maka ini juga tidak sesuai dengan maksud daripada hukum ditemukannya barang lalu diumumkan dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau dia memang tidak punya kemampuan, ya berarti barang itu hanya mengendap di tempatnya. Nah, karena itu disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan fidhallah dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, bagi yang menemukan dan memang siap mengambilnya, dia pun memang siap untuk mengumumkan. Ya. Kalau tidak, ya sudah, tidak usah. Begitu. Dan kemarin kita sebutkan tentang mengumumkan yang itu selama 1 tahun, di antara yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, di antara tata caranya adalah untuk minggu pertama, ya. Minggu pertama itu tiap hari, karena biasanya pada minggu pertama itu yang kehilangan akan mencari-cari terus. Nah, setelah minggu pertama, mungkin sepekan sekali, ya, sekian waktu, nanti bisa sebulan sekali, ya, sampai genap 1 tahun. Nah, itu diantara tata cara mengumumkannya, ya. Kemudian kita akan masuk sekarang pada bab wasiat. Wasiat yang dimaksud di sini gambarannya adalah seseorang berwasiat suatu barang atau sebagian dari kekayaannya, bahwa benda tertentu atau nominal tertentu diberikan kepada fulan nanti bila saya mati. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan wasiat dalam pembahasan kita, ya. Bukan wasiat sekedar suatu pesan nasihat biasa. Nanti kalau saya mati, kamu yang rajin sholat, ya. Nah, itu sudah wasiat biasa lah. Tapi yang dimaksud dalam bab kita ini bukan itu. Yaitu wasiat harta. Wasiat harta yang itu milik seseorang, ya, untuk diberikan kepada orang lain sepeninggalnya setelah dia wafat. Didefinisikan oleh Syekh Al-Bassam Hafizahullah Rahimahullah, ahdun khasun bitasarrufi bil mal awit tabarru' bihi ba'dal maut. Jadi wasiat yang dimaksud di sini adalah suatu pesan khusus untuk membelanjakan atau mengalokasikan suatu harta atau tabarru', yakni menginfakkan, mensedekahkan suatu harta ba'dal maut, setelah kematian. Ya. Nah, ini bedanya dengan yang lain, ya. Seperti sedekah hibah. Kalau seperti hibah dilakukan saat hidup, tidak dikaitkan dengan kematian. Kalau wasiat ini dikaitkan dengan kematian. Nanti kalau saya mati, jadi berlakunya justru dengan wafatnya itu. Setelah wafat berlaku, sebelum wafat tidak berlaku. Dan ini secara hikmah, ini adalah suatu peluang yang Islam siapkan untuk masing-masing kita, ya. Jadi sekalipun seseorang itu sudah wafat, masih ada amal, ya. Dengan wafatnya justru dia ada amal. Ini diantara hikmah wasiat, ya. Peluang bagi seseorang untuk beramal dengan kematiannya tersebut. Dan wasiat itu telah disebutkan dalam ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya pada surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khaira al-wasiyyah." Diwajibkan atas kalian idza hadara ahadukumul maut, bila kematian mendatangi salah satu dari kalian, in taraka khaira, bila dia meninggalkan suatu harta benda, al-wasiyah, untuk melakukan wasiat. Ya. Nah, bila kita melihat ayat ini, menunjukkan ada suatu perintah, kan? Kutiba, diwajibkan. Kayak kita baca ayat tentang puasa. Apa bunyinya di situ? Kutiba alaikumussiyam. Nah, jadi wasiat apakah wajib? Ya, dulu wajib. Pernah. Namun kemudian hukum ini dihapus, sehingga nanti ada penjelasan bahwa wasiat itu ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Dalam arti, ya, lihat kondisi nanti, ya, sesuai dengan yang akan dijelaskan. Namun secara global, bahwa wasiat ini syariatnya telah jelas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab ini Umdatul Ahkam, disebutkan beberapa hadis yang akan kita baca. Di antaranya hadis yang ke 90 ba'dal mi'atain, 290 dalam cetakan ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailatan aw lailatain illa wa wasiyyatuhu maktubatun indah. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim lahu syai'un yusi bihi, yang dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan, yabitu lailatan aw lailatain, dia bermalam satu atau dua malam, kecuali wasiatnya harus tertulis di sisinya. Zada Muslim qala Ibnu Umar, Imam Muslim menambahkan dalam riwayat ini bahwa Ibnu Umar mengatakan, wallahi ma marrat alayya lailatun, demi Allah tidak melewati saya satu malam pun, mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak aku dengar Rasulullah sallam yaqulu dzalik, menyebutkan itu, illa wa indi wasiyati, kecuali di sisiku sudah tertulis wasiatku. Ya. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk menulis wasiat bagi orang yang memang mau mewasiatkan. Indahu syai'un yusi bihi. Dia punya sesuatu yang mau dia wasiatkan. Nah, kalau memang ada sesuatu yang mau dia wasiatkan, jangan lewat satu atau dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis. Karena itu di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sangat bersemangat, dalam arti dia berhati-hati, pengen segera mengamalkan hadis Nabi. Kalau memang beliau punya wasiat, jangan sampai kelewatan. Makanya kata beliau, sejak dengar hadis itu, tidaklah satu malam pun lewat dan saya memang punya sesuatu yang mau saya wasiatkan, kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisiku. Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas di awal, ini terkait dengan wasiat harta benda, ya, yang memang mau diwasiatkan. Ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa ada dua macam hukum wasiat itu. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Adapun yang sunnah, maka nadi tatawu'ati wal qurubat, sesuatu yang dia wasiatkan untuk menambah amalan ibadahnya, ya, tatawu qurubat, untuk semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang wajib, wal wajib fil huquqil wajibah allati laysa laha bayyinatun tuthbituha ba'da wafatihi, yang wajib itu ada suatu hak yang memang wajib dan tidak ada bukti, ya, yang bisa menetapkan hak itu kecuali dengan wasiat, ya. Jadi mungkin bisa kita gambarkan, ya. Kita gambarkan misalnya dia punya, ya, punya misalnya titipan, ya, atau punya janji nazar atau yang semisalnya pada suatu harta, sementara harta ini tidak ada identitasnya, tidak ada buktinya, ya. Andai seseorang mati, tentu akan disangka itu miliknya, enggak tersangkut dengan hak siapapun. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka dia wajib berwasiat terhadap harta itu. Bahwa ini harta, ini ya, kasihkan fulan. Ya, kasihkan fulan. Kalau saya mati. Karena harta ini terkait dengan mungkin tadi anggap suatu nazar misalnya, atau mungkin juga sekedar apa dia ya, dititipin orang lalu harus dia kembalikan. Wallahu alam, yang seperti ini kalau tidak ada identitasnya harta itu, ya harus dia sebutkan suatu wasiat. Nah, ini yang seperti ini yang wajib. Nah, hadis itu yang tadi kita lewati yang sangat menekankan untuk ditulisnya suatu wasiat, jangan sampai lewat satu atau dua malam. Menurut Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, ini terkait dengan yang wajib-wajib itu. Terkait dengan yang wajib-wajib itu. Ya. Berarti kalau terkait dengan hal yang sifatnya sunnah, tambahan amalan, ya tidak harus segera ditulis. Walaupun tentu lebih bagus segera ditulis. Namun tidak harus. Ini yang difahami dari penjelasan Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah. Contoh yang sifatnya itu tatawu atau sunnah, ya sekedar dia ingin beramal, ya kan? Dia nggak punya tanggungan apa-apa, harta-harta milik dia semua, murni semuanya, nggak ada tanggungan-tanggungan yang wajib. Dia ingin beramal, ya bahwa sebagian hartanya nanti diberikan kepada fulan karena dia seorang yang fakir misalnya, atau karena dia seorang yang pernah berjasa kepadanya, atau karena hubungan kedekatan dengannya, dan lain-lain. Dia berpesan sebagian hartanya nanti untuk diberikan kepadanya. Yang ini sifatnya apa? Ya, infak sunnah, ya, tidak ada kewajiban. Maka yang seperti ini, penulisan wasiat itu pun tidak wajib. Tapi sunnah, ya, tidak wajib tapi sunnah, ya. Jadi di sini apa dilihat hukumnya sesuai dengan yang tadi disebutkan. Yang pada intinya tetap untuk penulisan ini sangat dianjurkan, ya, supaya banyak menyelesaikan masalah, ya. Kalau tidak ditulis, ini kadang jadi masalah. Mungkin seseorang sudah ngucap, nah, hanya ucapan. Ucapan ini sering jadi masalah. Kalau nanti dia wafat, siapa yang menyaksikan, siapa yang dengar, gimana ngomongnya, berapa yang dia pesankan, sering jadi problem nanti di tengah keluarga, ya, antara ahli waris. Kalau sudah urusannya urusan harta benda, biasanya ya begitulah, ya, saling berebut, ya, jarang yang saling mengutamakan orang lain, yang banyak adalah saling berebut, sehingga antara keluarga sering terjadi masalah keluarga disebabkan hal seperti itu. Makanya di sini sangat penting ditulis, ya. Ada bukti yang apa yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar ucapan. Karena dikatakan maktubatun indah, tertulis, ya. Maktubatun indahu, tertulis di sisinya. Kemudian di sini disebutkan, ya, innal kitabatal ma'rufah takfi li isbatil wasiyah wal amal biha li'annahu lam yadhkur syuhudan laha wal khattu idza 'urifa bayyinatun wasiqatun qawiyyah. Syekh Al-Bassah menyebutkan untuk pembuktian ini adalah cukup suatu tulisan ya yang dikenal ini tulisan si mayit itu. Ya. Itu sudah cukup dalam hukum agama ini sudah cukup. Karena Nabi SAW tidak mempersyaratkan syuhud saksi di situ. Nah, sementara tulisan yang sudah dikenal ya, ini oh ini jelas tulisannya Simbah, jelas misalnya. Itu sudah cukup. Ini dalam fikih ya kita. Ya, kalau urusan pengadilan itu lain lagi ya. Mungkin zaman sekarang macam-macam syarat. Tapi secara hukum syari'nya sebetulnya tulisan yang itu dikenal sebagai tulisannya itu sudah cukup menjadi bukti. Ya. Kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi. Hadis yang ke-291 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku 'ama hajjatil wada' pada tahun dilaksanakannya haji wada', min waj'in ishtadda bi, karena suatu sakit yang semakin parah pada diriku, menimpa diriku. Faqultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata ya Rasulullah, qad balagha bi minal waj'i ma tara, lah sampai seperti ini yang engkau lihat dari sakitku. Wa ana dumalin, dan saya ini orang yang punya banyak harta. Wa la yarithuni illa ibnatun, sementara tidak ada yang mewarisi aku kecuali satu anak perempuan. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah saya boleh bersedekah dengan 2/3 dari harta saya? Qala la. Nabi jawab, jangan. Qultu fashut fashatru ya Rasulullah. Aku bertanya lagi, kalau setengahnya ya Rasulullah? Qala la. Nabi jawab, jangan. Qala fathulus. Aku bertanya lagi, kalau sepertiganya ya Rasulullah? Qala as-thulutsu wa as-thulutsu katsir. Nabi mengatakan iya, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Innaka antadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya kamu tinggal ahli warismu dalam kondisi kecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin, yatakaffafuna an-nas, meminta-minta kepada orang. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha illa ujirta biha, dan tidaklah engkau memberikan suatu nafkah yang engkau berharap dengannya wajah Allah, kecuali kamu juga dapat pahala dengan nafkah itu. Hatta ma taj'alu fi fi mar'atik, sampai yang kamu berikan ya ke mulut istrimu, ya, ya nafkah yang kamu berikan kepada dia, makanan yang kamu berikan kepada dia, kamu dapat pahala. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Kemudian Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku masih akan mukhallaf, yakni apa, ditinggalkan atau bukan ditinggalkan, mukhallafu yakni diberi apa waktu untuk ya diberi kesempatan begitu mungkin pada ashabi sepeninggal nanti sahabat-sahabatku. Qala, beliau mengatakan, innaka lan tukhallafa fata'mal amalan, tidaklah engkau diberi waktu atau kesempatan, fata'mal amalan, lalu engkau berbuat suatu amalan, tabdagi bihi wajh Allah, yang kau harapkan dengannya wajah Allah, illa zdatta bihi darajatan wa rif'ah, kecuali akan bertambah ya bagimu darajatan wa rif'ah, derajat dan ketinggianmu. Wa la'allaka an tukhallaf, dan bisa jadi engkau diberi waktu kesempatan, yakni masih hidup maksudnya ya, hatta tantafi'a bika aqwamun, sehingga orang-orang akan mendapat manfaat darimu, wa yudharra bika akharun, dan yang lain akan terkena mudarat olehmu, yakni musuh-musuh Islam ya. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah sempurnakanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka, wa la taruddahum ala aqabihim, jangan engkau kembalikan mereka ke belakang mereka. Lakinna al-ba'is Sa'ad ibn Khawlah, tapi sungguh merugi ya Sa'ad bin Khawlah, yarthi lahu Rasulullah sallam an mata bi Makkah, Rasulullah sallam menyayangkan atau menyayangkan atau yang semakna dengan itu sahabat tersebut karena dia wafat di Makkah. Ya, nah ini ya hadis yang cukup panjang ya. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika sakit di Makkah di masa-masa Haji Wada. Nah, ketika Nabi SAW menjenguk ya, ternyata di situ Sa'ad bin Abi Waqqas menyempatkan untuk bertanya tentang beberapa hukum yang terkait dengan yang beliau khawatirkan. Yaitu bila mana wafat, beliau hanya punya seorang ahli waris, anak perempuan. Padahal harta beliau cukup banyak. Maka beliau bertanya, bagaimana kalau bersedekah dengan 2/3? Ya, jadi di sini maksudnya wasiat itu, biar nanti yang 1/3 yang jadi warisan bagi anak perempuannya, yang 2/3 diwasiatkan untuk yang lain. Tapi Nabi melarang, jangan. Dia bertanya lagi, kalau 1/2, Nabi juga mengatakan jangan. Kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana kalau 1/3? Nabi mengatakan, ya 1/3 dan itu sudah banyak. Jadi kalau begitu diambil kesimpulan di sini bahwa yang namanya wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Dan Nabi sudah menilai 1/3 itu sudah banyak. Ya, karena itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, wadittu law annan nas ghaddu min ats-tsulutsi ila ats-sudus. Ya, atau kata-kata yang semakna dengan itu, aku berharap kalau orang itu ketika memberi wasiat lebih turun lagi dari 1/3, berkurang lagi, misal ke 1/6. Ya, kenapa? Karena sepertiga itu oleh Nabi dibilang banyak. Berarti kalau seandainya kurang dari situ, itu mungkin bisa lebih bagus ya. Lebih bagus. Namun yang jelas, ini tetap menjadi patokan ya. Kalau mau, ya maksimal sepertiga. Kemudian, Nabi memberikan suatu petunjuk, bimbingan, alasan. Yaitu bahwa kalau kamu wafat meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya, dalam arti kecukupan, itu masih lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam kondisi mereka miskin, akhirnya minta-minta ke orang. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa mencukupi keluarga itu lebih diutamakan, ya. Lebih diutamakan. Jangan sampai nanti mereka justru menjadi orang yang terhina, minta-minta kepada orang lain. Ya. Nah, ini menjadi salah satu tuntunan ya bagi kita dalam agama kita. Dan seperti disebutkan pada riwayat-riwayat yang lain, kalau bersedekah kepada keluarga itu terdapat di sana dua faedah ya. Di samping sedekah itu sendiri juga ada nilai silaturahmi. Ya. Beda dengan sedekah ke orang lain yang bukan kerabat. Ya, sedekah nilainya sedekah. Tidak ada makna silaturahmi. Nah, apalagi juga dengan pertimbangan tadi bahwa ya jangan sampai nanti keluarga sendiri malah jadi orang terhina. Orang yang meminta-minta ke orang lain. Ya. Kemudian beliau juga menerangkan bahwa apa yang diberikan oleh seseorang kepada keluarga dari nafkah itu diberi pahala. Jadi jangan seseorang itu salah paham ya, seolah-olah yang kita makan itu ya murni dimakan, habis dimakan, habis dimakan, habis. Kalau cari pahala itu infak ke orang lain baru dapat pahala. Bukan. Semuanya ada pahalanya, infak ke orang lain ada pahala. Yang kita berikan ke keluarga kita, nafkah, itu juga ada pahala. Sampai kata Nabi, ya, apa yang kamu berikan sampai yang kamu berikan ke mulut istrimu, kamu beri makan dia, itu kamu diberi pahala. Ujir tabiha. Nah, jadi, ya ini kabar gembira tentunya bagi kita ya, sebagai para bapak, para suami, ternyata kita memberi nafkah itu, ya, kita dapat pahala. Ya, bukan sekedar nafkah, mengenyangkan mereka saja, bukan. Ternyata ada nilai ibadahnya juga, dapat pahala. Ya, sehingga di sini, kalau mau beramal, harus disadari, ke orang lain itu dapat pahala, ini juga. Jangan kemudian seolah-olah tidak dapat apa-apa. Kemudian di sini pada akhir hadis kalimat-kalimat terakhir yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah ya apakah dia akan diberi waktu atau kesempatan ya sepeninggal sahabat-sahabatnya. Nabi SAW mengatakan wala'allaka an tukhallaf. Bisa jadi kamu akan diberi waktu ya, hidup setelah mereka. Nah, subhanallah ternyata betul. Nah, ini salah satu mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam atau bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas kala itu sudah khawatir wafat, ya kan? Nabi mengatakan bisa jadi kamu tukhallaf. Diberi waktu tinggal setelah itu. Betul, ternyata umurnya masih panjang saat Nabi Waqqas. Ya. Dan seperti kata Nabi, hatta tantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Sehingga orang banyak mengambil manfaat darimu dan yang lain termadharati olehmu. Betul. Jadi beliau jadi pimpinan muslimin dalam beberapa peperangan. Muslimin dapat manfaat dari beliau, ya kan? Dipimpin beliau. Dan menang dalam banyak peperangan, beberapa perang besar. Sementara kaum yang lain, orang-orang kafir, ya, ya, termudharati oleh beliau. Mereka kalah, ya kan? Pada peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya. Disebutkan di sini terutama pada peperangan-peperangan ketika melawan Persia, ya, Persia orang-orang Majusi, ya, orang-orang Iran di zaman dulu, para penyembah api. Nah, itu di peperangan-peperangan tersebut saat bin Abi Waqqas memimpin muslimin dan banyak kemenangan, ya, ketika berperang dengan mereka tersebut. Nah, jadi di sini terbukti salah satu berita dari Rasulullah SAW dan beliau katakan, tidaklah kamu beramal suatu amalan yang karena Allah kecuali akan menambah derajatmu semakin tinggi. Kemudian Nabi mendoakan agar hijrah para sahabatnya disempurnakan. Nah, karena begini, kalau orang hijrah, dalam hal ini para sahabat yang meninggalkan Makkah, kemudian ke Madinah, ya kan? Nah, yang sudah hijrah ke Madinah, gak boleh dia pulang lagi ke Makkah, dalam arti pulang untuk tinggal, ya. Gak boleh. Nah, kalau sekedar lewat, mereka mau haji, gak ada masalah. Nah, ini khawatir kalau Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di situ. Padahal dia kan statusnya sudah muhajir, meninggalkan Makkah, kemudian di Madinah. Khawatir kalau sampai wafat di Makkah. Makanya Nabi doakan, ya Allah sempurnakanlah hijrah mereka, sahabat-sahabatku. Walhamdulillah, ternyata beliau tetap hidup dan tidak meninggal di Makkah. Nah, karena itu Nabi mengatakan, lakinnal ba'is Sa'ad bin Khawlah. Tapi yang ba'is itu ya kurang beruntung mungkin, ya, atau bagaimana terjemahannya yang pas. Ya, Sa'ad bin Khawlah, kenapa? Nah, beliau wafat di situ. Ya, walaupun insya Allah tentunya amalan hijrahnya tetap, ya kan, hanya saja kurang sempurna karena apa? Ya, wafatnya di Makkah. Ya, mestinya akan lebih bagus kalau di Madinah. Ala kulli hal, ya, ini yakni sifatnya hanya kurang sempurna, namun tetap hijrah selama seseorang ikhlas dalam hijrahnya, tidak ada niatan untuk kembali ke Makkah dalam arti tinggal di sana, maka tentunya Allah Azza wa Jalla Maha tahu dengan niat-niat mereka. Ya, jadi ini sebagian faedah yang dikandung oleh hadis ini. Terkait dengan tadi batas sepertiga, ya, sepertiga dibahas oleh para ulama rahimahumullah, bagaimana kalau wasiat itu lebih dari sepertiga, kemudian misalnya ahli waris setuju, boleh. Nah, kalau ahli waris itu setuju, boleh, ya boleh saja. Ya, misal sebagai contoh, seseorang wafat, ahli warisnya sudah kecukupan semua, ya kan? Ternyata yang wafat itu mewasiatkan lebih dari sepertiga. Nah, kembali kepada ahli waris. Ahli waris sudah merasa, oh, kami sudah kecukupan, alhamdulillah. Ya, jadi wasiat ayah kami seperti itu, gak ada masalah. Tunaikan saja. Nah, ini boleh. Kalau ahli waris sudah meridhai, mengikhlaskan, walaupun lebih daripada sepertiga, maka itu diperbolehkan. Ya. Ini nanggung satu hadis lagi. sedikit ya. Tuntaskannya. Hadis yang ke-292 ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala law anna an-nas ghaddu min ath-thuluth ila ar-rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ath-thuluth wa ath-thuluth kathir. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan andai orang-orang mengurangi dari sepertiga ke seperempat. Oh ya, seperempat ya. Iralat tadi saya bilang sudus ya, keliru. Seperempat, rubu'. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ath-thuluth wa ath-thuluth kathir. Karena Rasulullah sallallahu mengatakan sepertiga dan sepertiga itu banyak ya. Jadi ini seperti yang tadi saya sebutkan, menegaskan tentang maksimal batas maksimal wasiat yaitu sepertiga, dan menunjukkan itu sudah banyak. Ibn Abbas berharap andai orang-orang itu kurang dari itu. Ya. Ala kulli hal, yang jelas tadi kita sebutkan juga kalau itu dengan izin ahli waris sepakat dan ridha, andai lebih dari sepertiga maka boleh. Satu lagi juga terkait dengan wasiat, ulama juga menyebutkan berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa wasiat itu tidak boleh ke ahli waris. Jadi wasiat harta ini tidak ke ahli waris. Misalnya saya wasiatkan untuk anak saya sepertiga, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ahli waris sudah dapat jatah dari warisan. Kalau dia dapat wasiat juga, berarti dia dapat tambahan. Ya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, ya, innallaha bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak masing-masing. Ya. Maknanya begitu. Kemudian beliau katakan fala wasiyata liwaris. Innallaha ata kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Atau yang semakna dengan itu. Jadi ahli waris sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di ayat Quran. Ya. Bapak, suami, istri, anak sudah ada. Fala wasiyata liwaris, sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya. Jadi wasiat ini adalah untuk orang lain. Untuk orang lain. Kemudian melengkapi hal ini, kalau keluarga dan ahli waris sepakat membolehkan, gimana? Seperti tadi bab ukuran. Ini sekarang tujuan. Ternyata si bapak yang wafat itu mewasiatkan untuk anaknya yang paling kecil. Ya, nah gimana ini sekarang ahli waris? Membolehkan apa tidak? Kalau mereka membolehkan, semua sepakat, maka ini juga boleh. Ya, ini juga diperbolehkan. Ya, jadi ini juga kaitannya dengan hak mereka, karena itu para ulama rahimahumullah mengatakan, seandainya mereka sepakat, maka itu juga diperbolehkan. Ya. Nah, ini beberapa hal terkait dengan hukum-hukum wasiat, ya. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Silakan.